juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa kau tak pernah mengenal diriku? Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang seperti dirimu. Masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu.